Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ummati. Jazallahu 'anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulik sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul 'akim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat hafizakumullah, terutama para habaib duriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para umara wa fi muqaddimatihim, bapak bupati yang Gus ya kiai. Lek bupati kaya bupati Pasuruan kabeh aman kira-kira Indonesia niki. Yang semoga selalu dibantu oleh Allah untuk memimpin kota Kabupaten Pasuruan dan semua jajarannya. Alhamdulillah, kita semuanya dan saya pribadi sangat terharu. Kami sangat tersanjung, natasyarruf kami dilibatkan di dalam haflah yang azimah, haflah yang mubarakah. Semoga haflatul maulid ini mengantarkan kita, mengantarkan Kabupaten Pasuruan menjadi betul-betul kabupaten santri. Bangil menjadi benar-benar kota santri. Hadirin hadirat hafizakumullah, ketika dahulu Palestina dijajah oleh tentara Salibi sampai bertahun-tahun, dan para pemimpin, para negarawan dari negara-negara Islam pada waktu itu merasa putus asa, kayak gak ada harapan lagi untuk membebaskan Palestina. Maka muncullah seorang tokoh yang sangat cemerlang, tokoh ahlus sunnah wal jamaah yang tidak asing lagi yang kita semua mengenal namanya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Maka beliau menggugah umat, menggugah masyarakat Islam, disatukan, dikumpulkan dengan acara haflatul maulid semacam ini para hadirin. Maka umat Islam tergugah dan bersatu dan bisa membebaskan Palestina dari tentara Salibi pada waktu itu berkah haflatul maulid. Semoga dengan haflah maulid di kota Bangil ini harapan kita, harapan Pak Bupati dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sementara sekarang Palestina dijajah kembali oleh Yahudi yang didukung oleh polisi dunia ngakunya. Sementara kita tercabik-cabik, kita enggak bisa bersatu-bersatu lagi karena para pemimpin negara Islam enggak senang muludan. Apa kira-kira gak senang mulus dan kita sehingga Palestina sampai sekarang masih belum bisa dimerdekakan. Hadirin hadirat hafizakumullah. Baiklah, kita hanya berharap dan berdoa. Dan doa adalah muful ibadah. Doa adalah silahul mukmin. Berdoa semoga Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah siapa yang memimpin nanti untuk membebaskan Palestina. Yang jelas pasti pemimpin yang senang mulut dan. Hadirin hadirat hafizakumullah. Di dalam haflah yang sebesar ini, kami ingin meniru tradisi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu selalu menyampaikan hadis musalsal bil awwaliyah. Syekh Yasin Padang dahulu yang selalu hadir di dalam acara muktamar NU, beliau tidak lupa mesti menyampaikan hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis terkenal dan para hadirin semuanya hafal, yaitu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna utawa wong kang padha welas asih, yarhamuhum iku welas ing rahimun sapa ar-rahmanu Allah kang maha welas asih. Orang-orang yang punya jiwa sayang disayangi oleh Allah yang maha kasih sayang. Irhamu man fil ardi walasa sira kabeh man ing wong fil ardi kang tetep ana ing bumi iki, yarhamkum mongko welas ing sira kabeh sapa wong man wong penduduk disamai kang tetep ana ing langit. Kasihanilah penduduk bumi ini, maka niscaya kalian dikasihi oleh penduduk langit, para malaikat. Hadirin hadirat hafizakumullah, hadis ini kami terima dari Syekh Yasin Padang sebagai hadis musalsal hakiki yang kami terima awal dari Syekh Yasin Padang, sebagaimana beliau juga menerima hadis ini dari gurunya lagi sebagai hadis yang diterima awal dari gurunya. Dari Syekh Muhammad Al-Maliki sebagai hadis awal bagi saya musalsal awaliyah di nisbah pada saat itu. Hadis ini sangat terkenal. Hadirin hadirat hafizakumullah, oleh ngono wong NU ya hari hadis. Loh iya dong. Cuma orang NU gak pernah gembar-gembor ayo kembali ke Quran dan hadis. Karena apa? Karena lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Tindakan itu lebih penting, lebih membekas, lebih diterima daripada hanya ucapan. Hadirin, ada di antara teman kita yang selalu mengatakan, mari kembali kepada Quran dan hadis. Mari kembali kepada Quran dan hadis. Ijma' qiyas enggak menerima, enggak mau. Tapi keri-keri mereka mengatakan, kita ini hanya slogan tok. Tapi mana di antara kita yang hafal Quran? Sedikit sekali. Nyaris enggak ada. Yang hafal hadis siapa? Nyaris enggak ada. Tapi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah yang hafal Quran, umruan. Ini napa mboten? Teman kita yang tadi yang Abdurir hafiz. Kita bebas ini. Wow, sing dhoir. Sing boten sakit mirsani hafal Quran, Pak. Wis suarane enak. Hafal Quran insyaallah sampai diganti kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli hadis ya. Ki Hasyim Asy'ari para hadirin dulu oleh teman-temannya dijuluki sebagai Kiai Haddatsana. Mengapa? Saking alimnya hadis sampai disebut sebagai Kiai Haddatsana. Yang hebatnya lagi almarhum Syekhona Khalil Bangkalan, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, Begitu Ki Hasyim pulang dari Maskat dan dengar kalau santrinya sekarang menjadi alim hadis, maka Syekhona Khalil Bangkalan datang ke Tebuireng untuk mengaji kepada santrinya, ngaji Bukhari. Saya dengar ini dari Gus Salahuddin Wahid. Ki Hasyim Asy'ari ya bingung, ini kiai kurek tapi ngaji ning aku. Ya, keberatan Ki Hasyim Asy'ari. Mboten sah. Mboten mungkin jenengan ngoseng kula wis talah. Aku ngaji nang awakmu, aku kepingin ngaji nang awakmu. Luar biasa seadusnya orang-orang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika Syekhona Khalil Bangkalan memaksakan diri untuk ngaji kepada Ki Hasyim Asy'ari yang dulu muridnya, maka Ki Hasyim Asy'ari matur. Okelah, nggih pun Syekh, jenengan ngaos ten iki, tapi ngaos tok lho nggih. Ngaos tok enggak usah mikir liyane. Wayahe buka, buka. Wayahe sahur, sahur posoan. Kata Man Bukhari. Lebih daripada itu, kalau Syekhona Khalil bajunya ini kotor, tahu-tahu pagi hari sudah bersih baju itu. Sopo sing ngumbah klambi ini Syekhona Khalil? Syekhona Khalil pernah ngedepi. Sopo sing ngumbah klambi kuri? Ternyata malam hari yang mencuri bajunya Syekhona Khalil yang kotor untuk dicuci dan tahu-tahu bersih kembali, tidak lain adalah Ki Hasyim Asy'ari itu sendiri, para hadirin. Luar biasa, wis khataman Bukhari, si kober ngumbah no klambine, ya ini yang sekarang jadi santrinya itu. Coba kita seperti ini akhlak kita, tambah aman pasuruan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hafizakumullah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, sebagai sekaligus seorang imam. Mungkin jenengan tak pun paham apa bedanya imam karo pemandang. Kalau imam itu kalau ngajak rukuk, rukuk dulu sendiri. Kalau ngajak sujud juga sujud mendahului. Makmum enggak boleh nyalip imam, kan begitu kan? Itu kalau imam, pemimpin yang sekaligus imam. Tapi kalau pemimpin komandan itu, maaf Pak Kapolres, kalau komandan itu menyiapkan letonnya, siap bro, siap anak buahnya, tapi komandannya malah ngubeng-ngubeng laku-melaku, gak ikut siap. Kira-kira ini bedanya antara imam dengan komandan. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin dan juga seorang imam itu kalau dawuhan itu mencontohi, disiki lek nyontoni. Kalau hadis hadis dawuhan saiki wong tua ngejak jamaah tapi wong tuane tetep delok televisi, itu jenenge wong tua jarkoni, iso ujar gak iso matoni. Bukan hanya wong tua bib, ustaz nggih ngoten. Ya ini barang kadang-kadang. Hadirin hadirat hafizakumullah, ketika Kanjeng Nabi menyabdakan bahwa yang punya jiwa kasih sayang disayangi oleh Allah, disayangi oleh para malaikat penduduk langit, Nabi adalah orang yang paling kasih sayang. Sopo sing ngarani Muhammad teroris, sing ngomong iku mbahe teror, maling teriak maling. Saddam Hussein jahat, berapa ratus rakyat yang dibunuh oleh Saddam Hussein. Begitu sekutu Amerika datang, yang mati di Irak jutaan, mana yang lebih teroris, Saddam atau polisi dunia? Bagaimana negara Arab tidak kacau terus, macam diilik-ilik gitu sama mereka. Ketika Irak dipaklukkan oleh sekutu dengan tuduhan mempunyai senjata massal, tiba-tiba gak ono karpak mereka, maka mendatangkan raja bekas kerajaan Baghdad zaman dulu yang di pengasingan Perancis. Didatangkan mau dijadikan sebagai kepala negara boneka. Tapi ternyata tidak berpengaruh. Maka bekas raja ini dikembalikan ke Perancis, kemudian Amerika mengangkat pemerintahan baru, merekrut tentara baru, kebanyakan adalah orang-orang Rafidhah. Paham Rafidhah pagi? Apa akibatnya? Ketoe mereka pahlawan anti Amerika, tibae anti Amerika tibae. Dan mereka dengan alasan menghabisi sisa-sisa pendukung Saddam Hussein. Tapi saya pernah, saya ketika aktif masih aktif di PBNU, saya itu pernah dikirimkan ke Istanbul, ke Turki untuk menghadiri majma' bukus dari ulama dan musaqqafin dauli di Istanbul. Saya ketemu dengan tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah di sana, sama mengeluh. Mengapa? Karena orang-orang Sunni di sana dikepung dengan tentara baru ini, dikepung, dilaparkan, dihaluskan, terus diusir dari kampungnya. Maka timbul kelompok Sunni yang emosi. Muncullah kelompok baru. Sayang kelompok baru ini dimasuki oleh Wahabi Takfiri. Itulah ISIS. ISIS yang bantu Mossad. Ada teman dari teman saya yang berangkat mau bergabung dengan ISIS, kok tahu ini kerjasama dengan intelijen Israel, balik mereka. Jadi ISIS sing bantu intelijen Israel, yang tentara pemerintah Baghdad sing bantu Amerika. Bolon gitu terus, bareng gitu, itulah Muslim, itulah teroris. Padahal mereka yang berbuat, yang milik ISIS itu mereka para hadirin. Karena itu semoga pasuruan dibersihkan dari penyakit semacam ini. Pasuruan jadi santri yang Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa? Kalau kelompok Takfiri dan Rafidhah ini berkembang, saya takut kalau kayak di negara Teluk ditu oleh orang asing. Mereka yang teduh, mereka yang nyuruh untuk perang sesama teman, sesama bangsa Arab. Sama dengan di sini, mereka membantu kita karena kita dalam keadaan kemiskinan, sehingga kami bantu milik kita para hadirin. Merampok Freeport, setelah merampok bantu kepada kita, sehingga kami bantu yang milik kita sebenarnya. Ngono jari ini tukang nolong, nolong mentung, betul? Karena itu para hadirin, hadirat hadiratumullah, Kanjeng Nabi sebagai rahim, ra'uf, Nabi berdakwah selama Nabi di Mekah. Gak ono ceritanya Nabi ngebom patung, gak ono ceritanya. Dengar, ada sejarah Nabi di Mekah terus ngebom patung. Walaupun patung di sekitar Ka'bah 300 patung di sekitar Ka'bah, Nabi enggak pernah. Mengapa? Percuma dibom. Bukan itu caranya dakwah. Lele atin tetap kufur, tetap musyrik. Kalau ada patung yang dibom, nanti dibangun lebih bagus lagi. Ini betul. Saya khawatir kalau waktu hal-hal yang semacam itu ada di Indonesia, tempat ibadah orang lain dibom, apa akibatnya? Setelah dibom akan dapat bantuan dari dana asing yang nanti akan dibangun tempat ibadah baru yang lebih bagus, lebih baik daripada sebelumnya. Sementara yang menjadi isu di masyarakat itu loh wong Islam sing ngebom. Padahal kadang sing ngebom kancane kono dhewe kadang, Pak. Faham para hadirin? Karena itu Islam kita Ahlussunnah wal Jamaah enggak tukang ngebom. Bukan tukang ngebom karena Nabi enggak memberi contoh semacam itu. hadirin hadirat hafizakumullah, sebagai contoh kanjeng Nabi seorang yang rauf yang rahim, contohnya cek katai bah, contohnya cek katai. Kami hanya akan mengambil sebuah hadis yang menerangkan bahwa kanjeng Nabi itu kalau ada sahabat yang wafat dulu awal-awalnya, kalau ada sahabat yang wafat Nabi tanya, ya apa ini? Diutang apa enggak ini? Nah, sahabat jawab, boten kanjeng Nabi, boten enggak ada utang. Utowo enggak ada utang kanjeng Nabi, tapi pun siap pun diangge nyaur tarikai sekat tangi nyaur utang. Maka Nabi menyolati sahabat tersebut. Tapi kalau sahabat ini ditanyakan oleh Nabi kok punya hutang, Nabi tanya ono tinggalan kanggo nyaur utang. Boten enten kanjeng Nabi. Baik kanca-kanca ono sing gelem nanggung utangi sahabat iki. Kok gak ono sing ngajung? Maka Nabi bersabda, sallu ala sahibikum, salatono kancamu. Sementara kanjeng Nabi mboten nderek nyolati. Mengapa? Mergo salati kanjeng Nabi niku mustajab, mandi. Sementara utang itu hakul ada ini yang tidak mungkin ditebus kalau enggak minta maaf, minta istighfar kepada yang bersangkut. Bersangkutan, maka Nabi enggak mau nyolati. Itu utang temenan dong di depan ya. Utang temenan yang niatnya jen arat nyawa tapi gak ketututan nyawur ya. Karena itulah maka pernah dibahas dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, maaf lek ono koruptor iku kiai ojo nyolati. Cek ini menjerahkan, cek ini ngapok nih, cek ini liani gak melok korupsi. Wah rame isu, ya opo NU kok gak gelem nyalati wong mati. Lo NU tetep masjidnya wajib nyalati, tetep wajib disolati. Cuma kiai-kiai ini gak usah melok nyolati ben kapok. Cek ini banter-banter rai sing nyalati. Maksudnya begitu. Mengapa? Karena utang tok, utang sing api-apian iku Nabi gak percaya nyalati. Apalagi lek utangnya gak karu-karuan alias korupsi. Maka pantaslah para ulama sebagai warasatul anbiya gak usah nyolati. Cek ini banterai cek nyolati. Tapi boleh ulama yang kena sogok bisa. Hadirin hadirat hafizakumullah, setelah Nabi punya kemampuan, maka Nabi bersabda, man mata wataroka malan fali warosati awkamakon, waman mata wataroka dainan fa'alayya. Sopo sih sing mati kok ninggal mau bondo dan jidung kepada ahli waris. Cepat dibagi, karena kalau enggak segera dibagi ngerepoti Pak Lurah, ngerepoti Pak Kepala deh desa, karena terjadi kadang wong Jawa niku sungkan arep dandang bagi warisan, akhirnya gak dandang dibagi, dulure ana sing nututi mati. Lek cara syariat ada hukum munasah, munasah tukaran. Akhirnya Pak Kades karo Pak Lurah sing direpotno gara-gara warisan gak dandang dibagi. Nggih napa mboten? Sering terjadi? Sering terjadi itu. Tapi kalau siapa yang mati kok ninggal na utang, gawon rene aku iki nanggung utang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ana pemimpin ngeten, Pak. Seneng nanggung utangi rakyat, pilkada kate kampanye menang terus insyaallah. Hadirin hadirat hafizakumullah. Karena itulah maka dikatakan oleh Allah, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihi. Nabi itu untuk orang Islam itu lebih utama dari orang Islam itu sendiri pada dirinya. Mertawang Islam waduh dulure niku lho. Kok dulure mati utangnya akeh. Kayak orang sebelum nanggung utangi. Salahnya dia lek mergawe sembrono. Begitu. Tapi Nabi menjawab. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini memberi pemahaman bahwa Nabi aula bil mukmini karena Nabi mengajak kebaikan terus. Jiwa Nabi, jiwa yang suci, mengajak kepada kebenaran terus. Sementara kita orang muslim ini, jiwa kita, nafsu kita selalu mengajak kepada hal-hal yang negatif. Selalu ngejak nang perkara sing boten sae. Lanjut nggih. Okay? Hadirin hadirat hafizakumullah, memang manusia ini makhluk yang lengkap. Makhluk yang lengkap. Apa maksud kita lengkap ini? Kalau ada makhluk yang hanya diberi nafsu tapi enggak punya akal, itu binatang. Boten mutakallaf. Tapi kalau punya akal enggak punya nafsu, itu malaikat. Iya dong nggih. Kalau punya akal iya, nafsu juga iya, itulah manusia. Jadi lengkap manusia ini. Karena itu kalau manusia itu manusia yang baik, maka lebih baik daripada para malaikat. Mengapa? Karena al-ujrah bi qadri tsaab. Ganjaran itu menurut abote amal. Malaikat memang enggak punya nafsu. Enggak mau makan, enggak mau minum, enggak mau perempuan. Diperintahkan ibadah sujud-sujud tak sampai kiamat, rukuk-rukuk terus sampai kiamat. Itu setelah selesai kiamat datang, istighfar ya Allah, kami mohon maaf kalau kami mukasir dalam ibadah kami. Sementara kita variasi ono sujud, ono rukuk, sedino mok gurping limo, sering nunda-nunda. Bahkan ono sing gak sering nunda, memang ditunda terus. Dur asap dirangkep terus. Isak maghrib dirangkep terus. Enak carane ngono. Gak nuruti Isra Mi'raj, memang gak ngandel karo Mi'raj. Mereka gak iman dengan Mi'raj. Hadirin hadirat hafizakumullah. Nah, ketika manusia ini mau berbuat baik, diriwui karo nafsu. Kok bisa mengalahkan nafsunya? Amali luwe abot. Karena itu mergo luwe abot amali menungso, menungso luwe sedih ganjarani daripada malaikat. Hadirin hadirat, ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Iqala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana panjenengan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Allah menjawab, Allah, awalam tu'min, apa engkau belum iman, wahai Ibrahim, kalau aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati, menghidupkan nanti di hari kiamat semua akan hidup kembali. Ya Ibrahim, Allah, bala, wala kiliat ma'inna kali. Ihkulu iman, Gusti, tapi ini langkung lego. Langkung tenang, langkung mantep, menawi dipun paringi peragaan. Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan mata Ibrahim, maka Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih 4 ekor binatang jenis burung, dibunuh, disembelih, dihancurkan, ini dublek, terus dipencar neng lor kidul etan kulon. Ibrahim kembali ke titik tengah mata angin, dikeplohi sama Ibrahim. Binatang yang sudah disembelih oleh Ibrahim, dihancurkan oleh Ibrahim, kembali ke Ibrahim dalam keadaan hidup kembali. Allah memberi peraga kepada saya. Lek mau sing tak beles iki urip mang. Jadi memang perlu peragaan. Kayane nanti ngoten, Pak. Memberi contoh selalu. Ketika Nabi mengatakan bahwa orang yang punya kasih sayang disayangi oleh Allah, Nabi pun cara berdakwah dengan penuh kasih sayang. Hadirin yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu ada 4 macam jenis burung. Ini ditafsir Somi kalau enggak salah. Nah, kalau salah pasti benar karo hadis Zain dalam ayat itu atau yang lain atau yang lain habaib yang lebih sepuh daripada kami. Pertamanya disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah burung alap-alap. Napa alap-alap ini, Pak? Ini alap-alap ini. Nah, ini metu alap-alap ini, semuanya jenis burung yang lain ngumpet semuanya. Titik-titik roh ayang-ayangan itu delik. Doro tambah delik. Kiai tenjen kula ngelarang wong andokan doro mergo penuh dengan perjudian. Gak mandi lek kiai sing ngomong, tapi lek alap-alap metu leren wong andokan doro niku, Pak. Berarti kiai kalah karo alap-alap. Apa artinya bahwa manusia ini pun punya nafsu kayak alap-alap? Apa? Ingin menjadi penguasa, ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi orang yang berprestasi. Di dalam Islam bukan kok nafsunya harus dimatikan, tapi nafsunya harus dikendalikan. Karena kalau nafsu ini dibunuh, dimatikan, ya gak ada bedanya seperti malaikat kalau dibunuh. Tapi perintah yang diperintahkan kepada kita umat manusia agar akal ini memimpin nafsu. Tuba liman kana akluhu amiron linafsi. Betapa untungnya kalau seseorang yang akalnya bisa memimpin nafsunya. Wa wailun liman kana akluhu asiron linafsi. Dan betapa celaka kalau seseorang itu akalnya dipimpin oleh menjadi tawanan nafsunya. Mergolek akal itu cerdas, tapi sik dipimpin karo nafsune, bahayanya lebih besar, Pak. Maling lek goblok paling dongkel pemain wong anggo lindis. Lek maling pinter anggo polpen, Pak, oleh luwe akeh. Hadirin hadirat hafizakumullah. Jadi bukan kok kita ini dilarang untuk jadi pemimpin, silahkan. Bahkan kalau enggak adanya jadi pemimpin, dosa semua. Karena memilih pemimpin adalah fardu kifayah, Tapi bagaimana Anda memperoleh karir sehingga menjadi seorang pemimpin? Bagaimana caranya? Lelusasi apa yang dilakoni? Kabeh itu tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek ngono dadi pemimpin, oh pemimpin yang adil itu wali min auliyatillah. Mergo napa, Pak? Angel dadi pemimpin adil. Lek suruh dadi pemimpin, oh dadi vokal. Berani mengkritik ini, wah gak betul pemimpin ini, wah gak betul ini koruptor ini, apa bareng dadi dhewe ngumpuli sing dhisik ge bae. Ngene apa mboten? Ana sing ngoten niku. Ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Abdul Umayyin, para habaib selalu kirim doa kepada Umar Abdul Aziz sampai banyak habaib yang memberi nama anak Umar Abdul Aziz. Kok ketinggalan jeneng Umar kebangetan. Habaib yang punya nama anak Umar Abdul Aziz banyak. Saya punya teman jadi kiai di Palembang, bin Syihab, Umar Abdul Aziz. Umar bin Khattab itu wah mantune kanjeng kakinten Sayyidina Ali. Dudono akhafi para sahabat zaman dahulu. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar Abdul Aziz para hadirin semula enggak mau disuruh menjadi raja. Setelah dipilih jadi raja, apa yang dia lakukan? Semua kekayaan kerabatnya Bani Umayyah disita, dikembalikan ke kas negara. Gerwani ngada liontin, Pak, kalung liontin banduli karung. Kata Umar Abdul Aziz, di isi liontin isi biyen hadiah abamu Raja Abdul Malik bin Mar bin Marwan. Lek sampean seneng karo aku, tulung liontin ibalik noning kas negara. dibalikin nama. Masya Allah, Umar Abdul Aziz berkata kepada istrinya, "Dih, aku saja kawin karo rakyat, dih. Aku sekarang jadi pemimpin negara yang besar. Kira-kira aku wis gak iso ngopeni sampeyan kira-kira. Nek sampean wis gak kuat dadi bojoku, silakan kembali kepada ibumu." "Ya mboten, masih tetap kula dadi bojo sampeyan mas dunya akhirat." Apa yang terjadi para hadirin? Umar Abdul Aziz mulai menjadi kepala negara, dilantik menjadi kepala pemerintahan. Masya Allah, tidak sempat ngumpuli bujuni sama sekali. Saya jadi ini kata si wali Anopo. Karena itu al-imamul aziz wali min awliya'il min awliya'illah. Muka-muka khusus saat itu yang masih kakak Umar Abdul Aziz mirip-mirip lah karo Sayyidina Umar Abdul Aziz. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang pertama. Dan lebih ironis lagi, Umar Abdul Aziz karena adilnya, kurban adil juga terjadi, Pak. Pancen dadi wong apik iku abot. Apa kenyataannya Umar Abdul Aziz diracun oleh budaknya? Diracun. Tapi sebelum beliau wafat karena sakit diracun itu sempat memanggil budaknya, budak. Nopon doro. Kau yang racun aku ya. Oh takut ya. Kok ngerti lah tak racun aku. Aduh khawatir. Tak apa-apa. Kau yang racun aku si ngongkon sopo. Tiba-tiba si ngongkon dulur ya Pak. Yang gak terima di dadek noro. Coba malah di sangsara no dulur ya. Patennya ya rojo meratul ayat. Bentang ganti rojo sendiri dari Bani Umayyah. Umayyah. Lah kau kok gelem ngakoni. Konti mimi ngopo karo dulurku. Terus kula badhe dipun merdekaken dari budak lan dipun modali 1000 dirham uang emas. Njabu sikoni. Lek kon mari mateni aku kon dipateni mari. Ini gak terbongkar rahasia itu. Wis iki kon minggah to sing ado yo nyok tak sangoni 1000 dinar emas. Yang membunuh Pak disangoni. Tidak ada dendam pada diri Umar Abdul Aziz. Faham para hadirin? Kok saiki santretan bapak Isaro diwariskan kepada anak putu kongkon caro karo putune. Dulu-dulu begitu. Yang lebih payah lagi kalau ada agama, agama itu isinya dendam kok. Jadi doktrinnya doktrin dendam. Gimana mau rukun kalau ada doktrin dendam? Faham para hadirin? Faham ya? Karena itu kami memohon kepada teman-teman DPR, kalau mau studi banding luar negeri, ojo ado-ado nyentai anggaran, cukup ke negara tetangga. Mana? Negara jiran Malaysia. Di mana Malaysia itu para hadirin? Kekayaan alamnya masih kaya Indonesia. Pinter SDM masih pinter-pinter orang Indonesia. Tapi mengapa di sana makmur, kita kok masih jadil juga kayak begini? Sebab keamanan di sana lebih kondusif. Di sana masalah safety sangat diopei. Perusahaan 6 bulan harus ganti sepatu, ganti topi demi keamanan. Di sini tiru-tiru Pak di Balikpapan, perusahaan kudu koyok Malaysia 6 bulan ganti sepatu, ganti topi di dalam kebun kelapa sawit. Tapi jarang Indonesia, sepatu ini gak hanya sing lawas, sing hanya dari perusahaan di dalam toko mana. Toko ini pulaanmu murah, kong dijual toko karyawan. Engkau perusahaan tuku mana toko ini? Tidak ada sepatu ini mengubeng mawon Pak. Perusahaan pulaan teng toko, perusahaan memberikan kepada karyawan, karyawan dijual mana nang toko. Ya, ini di Indonesia. Tapi kalau malah sudah begitu Pak. Karena itu di Malaysia, demi keamanan, maka Malaysia punya undang-undang bahwa agama Islam agama resmi negara, agama yang lain diizinkan di Malaysia. Dan Islam di Malaysia fikihnya fikih Syafi'i, akidahnya akidah Asy'ari. Kalau ada rakyat Malaysia yang ingin mengembangkan paham yang macam-macam, sanksinya adalah 5.000 ringgit denda dan atau 5 tahun penjara. Aman Malaysia, karena aman maka makmur daripada kita. Kongkono sing semacam arep gawe teror, gawe ngebom dengan paham yang gampang-gampang akhir nawong, di Malaysia enggak bisa berbuat, di Gowo nang Indonesia. Contohnya kayak Dr. Nur, siapa? Nur Azhari, Nur Dintop, itu kan orang-orang Malaysia sing ning kono enggak iso reaksi, akhirnya nang Indonesia karena di sini ada peluang. Hadirin, ketika hal-hal yang dianggap itu melanggar HAM, tapi kalau diundangkan itu enggak dianggap melanggar HAM. Timur-Timur telah lepas dari RI, maka Timur-Timur di dalam undang-undangnya itu membuat perhitungan berapa sih muslimin yang ada di Timur-Timur, dikalkulasi penduduk, maka diputuskan bahwa masjid di Timur-Timur itu hanya 2 buah di Timur-Timur. Undang-undang diundangkan. Jadi masjid peninggalan Pak Polisi yang di sana, peninggalan tentara yang di sana, tutup semua sekarang, Pak. Kalau orang yang di perbatasan Timur Barat mau Jumatan, dino kemis sudah berangkat nama masjid ini. Tidak melanggar hal, tidak mengapa, diundangkan. Nah karena itu kadang-kadang ada pelanggaran-pelanggaran yang kadang-kadang maaf, Pak Polisi kadang-kadang repot mau nangkap karena undang-undangnya enggak ada. Undang-undang mabuk enggak ada, Pak. Kenapa betul? Saya kira perlu pasukan punya undang-undang anti mabuk. Bukan undang-undang anti minuman keras. Karena sekarang mabuk itu enggak dari minuman keras, toh. Ada pil untuk obat orang sakit anjing gila, itu hukum di arek-arek itu. Pil dextro. Ini gak tergolong narkoba. Jadi polisi gak berhak untuk menangkap. Kira-kira begitulah. Harap nangkap gak ada undang-undangnya. Tapi kalau orang anak mau muntah pil dextro 5 butir, 10 butir, mendem. Jadi kalau di Pamekasan ada undang-undang anti miras, mungkin lebih kompleks harus disebut dengan undang-undang anti mabuk. Karena mabuk ini, Pak, bikin orang gak mau semangat bekerja. Sementara di Kalimantan, di Bali, pribumi sana penggawaannya mabuk, gak ada undang-undangnya. Sementara tantretan yang ada di Kalimantan, kerjanya ngotot, Pak, di tantretan. Akhirnya apa? Cepet kaya orang-orang Madura. Orang Dayak pancet marah, kok mabuk. Perang gampang dilanjutkan di sana. Gara-gara apa? Sing tantretan kepaten ngentek kerja, sing puni-puni nuwun sewu mabuk toh. Paham para hadirin? Nih. Hadirin hamdulillah, niki ridho bisyaiin untuk gimana tawadhu minhu, rela dengan segala perkara, rela dengan akibatnya. Kadung kok ngomong-ngomong terus nih, Pak. Sedikit saya tambahkan. Terus kula suwun DPR sudah cukup di Malaysia. Di sana kalau ada bulan puasa, kok ono wong Melayu merokok ditangkep, Pak. Disiplin polisinya. Lah nang kene lek poso lan warung-warung dikai geber ditulisi hormatilah orang berpuasa. Nyisore geber sikile ketok kabeh. Ini kongkon aman gimana, Pak? Kabeh doyan mangan. Apakah mangan haram? Tidak. silakan makan. Tapi kalau makan kamu caranya yang benar, mangan niatnya yang benar, diniati sanguni ibadah, mangan tok oleh ganjaran. Yang terakhir yang disembelih oleh Ibrahim apa? Pitik jago. Apa artinya? Pitik jago ini udoyan wedoan, Pak. Mbok-mboke dipangan karo pitik jago. Wong lanang butuh wong wedok. Wong wedok butuh wong lanang. Apa dilarang? Boleh, Pak, boleh. Tapi carane sing bener. Carane sing bener ana waline, ana saksi. Dan alhamdulillah pilkada di kota Surabaya dimenangkan oleh Bu Risma, semua TPS menang, kejobo TPS daerah Bekas Jawa di sana yang Bu Risma kalah. Mergo Bu Risma yang sanggup menutup dengan Gus Ipul kakaknya ini nutup doli. Masuk Jawa Timur goni santri kok malah doli paling kerdisa Asia Tenggara. Jadi itu perlu dan itu sunnah. Dan Nabi mengatakan bahwa wong nekani bojone dengan cara yang benar, ganjarane gede. Sampai penjenengane pun Imam Muhammad Ibnu Munkadir berdoa dalam sujudnya, dalam sujudnya berdoa para hadirin, Allahumma qawwi zakari fa inna fi quwwati zakari sholahan li ahli. Maknane apa? Gak ero kula maknane apa. Artinya apa? Syahwat nafsu bisa dilampiaskan, tapi dengan cara yang benar. Dengan senang gabusan, ya senang-senang, tapi sing halal apa? Hadrawan yang benar ini, oleh ganjaran, oleh sholawat. Begitulah kira-kira para hadirin. Boleh omong ke Bapak Siti ini wanyuwun ngapunten, tapi mugi-mugi dipun terangi. Dan yang salah itu salah pula diri. Yang benar Allah Subhanahu wa taala. Semoga Pasuruan Mbah Nil benar-benar menjadi kota santri. Amin ya rabbal alamin. Wal afamikum wallahu muwaffiq ila qawmit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.